Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Al-Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-sami'il aliminasyayutanir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang untuk kalian perbuat, maka kami akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan yang kalian kerjakan, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga dengan penuh kemuliaan. Ayat yang ke-31 ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil secara langsung. Karena kalau kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil itu bisa terhapus secara otomatis dengan amalan saleh yang baik yang kita kerjakan, dengan catatan kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Beda halnya dengan dosa besar. Dosa besar itu harus ditaubati secara khusus. Dosa besar harus ditaubati secara khusus, dalam artian tidak akan terhapus begitu saja dengan kita melakukan amal saleh. Nah, dosa besar itu adalah dosa yang pertama ada hukumannya di dunia, kemudian yang kedua ada ancaman di akhirat, dan yang ketiga ada laknat dia dari Allah dan Rasulnya bagi pelakunya. Nah, dosa-dosa besar banyak sekali. Paling tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan 7 perkara yang harus kita jauhi, karena ketujuh perkara itu semuanya masuk kategori dosa besar dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir atau syirik kepada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian makan harta riba, kemudian berlari dari medan perang, lalu durhaka kepada kedua orang tua. Itu di antara dosa atau di antara 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dijauhi. Tafsiran dari ayat ini, qala in tabta'idu ayyuhal mu'minun an kaba'iridh dhunub kal isyraki billah wa uquqil walidain wa qatlin nafsi bighairil haqq wa ghairi dhalika nukaffir ankum ma dunaha minas saghair wa nudkhilukum mudkhalan karima wa huwal jannah. Kata Allah di ayat ini, jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjauhi dosa-dosa besar. Seperti apa? Seperti syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, dan selain itu, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kecil. Dan kami akan memasukkan kalian ke surga dengan penuh kemuliaan. Nah, baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-32, qala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisai nasibum mimma iktasabna وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا. Janganlah kalian berangan-angan, مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Masing-masing dari manusia telah mendapatkan bagiannya. Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba belum tentu didapatkan oleh hamba yang lainnya. Oleh karena itu, jangan berangan-angan mendapatkan hal yang sama dari karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian sesuai dengan apa yang telah mereka upayakan. Walin nisa, dan bagi wanita pun demikian. Mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Maka mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari karunianya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kana bikulli syai'in alima, maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik. Tafsirannya, qala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din fil mawahib wal arzaq wa ghairi dhalika. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti agar jangan sampai kalian berangan-angan mendapatkan apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Seperti fil mawahib, dalam hal pemberian. Dalam hal pemberian, masing-masing hamba mendapatkan pemberian yang berbeda yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arzak, dan juga dalam hal rejeki, beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kita mungkin sering mendengar bahasa atau istilah, ya, kalau rejeki itu sesuatu yang tidak bisa ditiru. Tapi kalau pekerjaan, apapun itu, bisa kita tiru. Ada saudara kita, ya, punya pekerjaan ini misalnya tertentu, pekerjaan A, kita bisa menirunya, bekerja seperti dia. Tetapi dalam hal rejeki kita tidak bisa meniru siapapun, sebab masing-masing orang sudah mendapatkan apa bagiannya. Ya. Ini hal yang kadang sering kita lupakan. Ya. Maunya kita apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian kita juga diberikan kepada kita. Maunya begitu. Ya. Maka tidak jarang ada orang yang mengeluh, ada orang yang marah. Kenapa Allah bukakan rezeki, bukakan harta benda kepada si fulan, padahal dia ketaatannya kurang kepada Allah. Sementara saya melakukan sekian banyak ketaatan tapi disulitkan hidupnya. Nah, jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang seperti itu. Ingat, masing-masing dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendapatkan bagiannya, ketetapannya. Kita tidak perlu iri, ya, tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. yang paling penting bagi kita adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada kita. Ya. Karena kemudahan apapun itu, kelapangan dalam rezeki dan dalam hal lainnya itu tidak kita dapatkan secara gratis. Kita harus melakukan sesuatu, melakukan upaya. Nah, yang dengan itu kita bisa mendapatkannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengingatkan kita untuk bertakwa, bertakwa. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sekian jalan yang dengan itu kita bisa mendapatkan apa? Kelapangan, kemudahan dalam berbagai hal. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Contoh sederhananya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Nah, jadi jangan terlalu banyak mengeluh dan su'udzon kepada Allah Azza wa Jal. Qala faqad ja'ala Allah lirrijali nasiban muqaddara minal jaza bihasbi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagian kepada kaum laki-laki bagian yang sudah ditetapkan minal jaza dari balasan bihasbi a'malihim sesuai dengan amalannya. Wa ja'ala lin-nisa nasiban mimma 'amilna. Demikian juga Allah telah menetapkan bagian bagi para wanita sesuai dengan amalnya, pekerjaannya. Jadi tidak boleh wanita minta kesamaan dengan kaum laki-laki. Enggak ada istilah setara gender. Ya. Enggak ada. Laki-laki tetap akan berbeda dengan wanita. Nah, enggak ada emansipasi wanita. Ya. Enggak boleh kaum wanita menuntut mendapatkan persamaan hak dalam hal hidup, dalam hal kebebasan, dalam hal melakukan segala sesuatu. Ya, sama seperti kaum laki-laki. Tidak bisa. Ayatnya ada jelas sekali. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki ada bagian sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bagi wanita pun demikian. Nah, was'alullaha al-karima al-wahhab yu'tikum min fadlih badalan min at-tamanni. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Minta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim yang maha mulia, al-wahhab yang maha memberi, yu'tikum min fadlih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunianya kepada kalian badalan minat tamani daripada kalian selalu berangan-angan. Terus saja berangan-angan. Tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta, tidak pernah melakukan ketaatan. Ini hal yang sia-sia. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan karunia, mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan, kelapangan hidup dan lain sebagainya, minta kepada Allah. Nah, inna Allaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa huwa 'alamu bima yasluhu 'ibadahu fima qasamahu lahum min khair. Ini juga penting. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu hal yang bermaslahat bagi hambanya. Mengapa laki-laki berbeda dengan wanita? Allah yang lebih tahu soal maslahatnya. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak setara? Ya. Dalam segala hal Allah yang lebih tahu soal maslahat bagi hamba-hambanya. Ya. Fima qasamahu lahum min khair. Dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Ya, Allah maha tahu. Kita tidak perlu protes, ya. Enggak perlu protes. Wanita tidak perlu melakukan protes. Kita sesama lelaki juga tidak perlu melakukan protes kenapa nasib kita berbeda. Ya, umur kita sama. Ya, kita dibesarkan di tempat yang sama, asal kita sama. Kenapa? Nasib berbeda. Tidak perlu protes. Ya. Kewajiban kita melakukan sesuatu yang terbaik, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah lebih tahu apa yang bermaslahat bagi kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan fakir sekarang, ya, terus protes kepada Allah, mengapa kita fakir? Kalau seandainya Allah, kita harus berpikir, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan kepada kita, kita belum tentu seperti sekarang ini, mengenal sunnah, ya, bisa duduk di majelis ilmu, belum tentu. Allah lebih tahu apa yang bermaslahat bagi kita. Jadi gak perlu iri. Kenapa hidup ini selalu susah, kekurangan dalam hal ini dan itu. Yang paling penting untuk kita ingat adalah ini yang terbaik dari Allah. Sebab kalau kita diberi kemudahan, belum tentu kita seperti ini. Nah itu. Ya. Selalu ingat bahwa Allah lebih tahu, ya, tentang segala hal yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Kita tidak tahu. Jadi kewajiban kita cukup menjalaninya saja. Ya. Kalau kita diberi kelapangan, bersyukur. Diberi kekurangan, bersabar. Melakukan kesalahan, istighfar. Itu aja. Tiga kunci kebahagiaan. Bersyukur, bersabar, dan istighfar. Nah. Qala, ayat yang ke-33. Qala wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun walladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli shay'in shahid. Masing-masing orang, kata Allah, telah kami jadikan sebagai ahli waris bagi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walladzina aqadat aymanuhum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang terlibat perjanjian untuk mendapatkan warisan, maka berikan warisan itu sesuai dengan bagiannya. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tafsirannya, qala walikulli wahidin minkum ja'alna waratsatan. Kata Allah di ayat ini, masing-masing dari kalian telah kami jadikan sebagai pewaris atau ahli waris. Yaritsuna mimma tarakal walidani wal aqrabun. Di mana kalian akan mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Walladzina tahalaftum ma'ahum bil aiman al mu'akkadati 'ala an-nusrah wa i'ta'ihim syai'an min al mirats fa'atuhum ma quddira lahum. Kemudian kata Allah di ayat ini, dan orang-orang yang terikat perjanjian dalam sumpah dengan kalian, ya, di mana kalian berjanji untuk memberikan sesuatu kepada mereka dari warisan, maka berikan kepada mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun, orang-orang yang terikat janji atau sumpah mendapatkan warisan, padahal sebenarnya bukan ahli waris, ya, ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tidak berhak mendapatkan warisan apapun. Dan ini berlaku dulu di masa jahiliyah. Ya. Bukan ahli waris, tapi dapat terikat janji, sumpah dari ahli waris bahwa mereka akan mendapatkan apa? Bagian. Ini sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Seperti disebutkan di sini, wal mirathu bit tahalif kana fi awalil Islam. Warisan karena ada sumpah atau janji ini dulu di awal-awal Islam. Thumma rufi'a hukmuhu, kemudian diangkat hukumnya. Ya. Binuzuli ayatil mawarits, dengan turunnya ayat yang mengatur soal warisan. Ya. Innallaha kana muttali'an 'ala kulli syai' min a'malikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat setiap dari amalan-amalan kalian. Wa sayujazikum ala dzalika, dan Allah akan membalas kalian atas hal tersebut. Ini ya, kalau dalam pembahasan nasikh wal mansukh termasuk ke dalam bagian yang raf'ul hukmi wa baqa' at-tilawah. Ya, sesuatu yang hukumnya sudah diangkat tetapi ayatnya, teksnya masih ada, berlaku, tetap dibaca. Namun hukum yang terkandung di dalamnya sudah dihapus, ya. Dalam an-nasikh wal mansukh. Jadi ada ayat yang memang kedudukannya sebagai an-nasikh yang menghapus, ada ayat yang mansukh yang dihapus. Ayat yang dihapus ini bisa jadi yang dihapus hukumnya saja, sementara ayatnya tetap berlaku dibaca. Ada juga yang dua-duanya dihapus, hukumnya dihapus, ayatnya juga dihapus. Ya. Nah, kalau ini termasuk jenis yang hukumnya dihapus, sedangkan ayatnya tetap berlaku dibaca. Kalau ada pertanyaan, mengapa di dalam Al-Quran kok ada ayat nasikh yang menghapus, ada ayat yang dihapus? Ya, jawabannya, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah. Itu kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita, kalau kita buat peraturan, peraturan itu tidak mutlak. Kadang-kadang setelah kita buat peraturan, kita hapus salah satu poin yang kita anggap ini sudah tidak perlu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya pun berlaku seperti itu, sehingga dikenal dengan an-nasikh wal mansukh. Ya, an-nasikh wal mansukh. Bagaimana caranya kita mengetahui nasikh wal mansukh? Salah satunya adalah dengan tanggal turunnya. Tanggal turunnya. Biasanya ayat yang belakangan turun itu menghapus ayat yang sudah turun duluan. Makanya ketika turun ayat yang mengatur soal warisan, maka ayat ini secara hukum dihapus. Karena sudah ada yang baru, ayat di mana di dalamnya mengatur soal apa? Warisan. Nah, berikutnya ayat yang ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiz Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliman innallaha kana 'aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita sesuai dengan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang kaum laki-laki berikan dari hartanya. Fas-salihatu qanitatun, maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang gemar taat melakukan ibadah. Hafizatun lil ghaib, kemudian menjaga segala amanah yang diberikan kepadanya saat suaminya tidak ada di tempat, sesuai dengan ketentuan Allah azza wajalla. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna, istri-istri yang kalian khawatirkan kemaksiatannya kepada kalian, fa'izuhunna, maka beri mereka nasihat. Beri mereka nasihat dan boikot mereka di tempat tidurnya. Wadribuhunna, kemudian pukul mereka. Jika mereka istri-istri kalian taat kepada kalian, maka jangan kalian susahkan jalannya. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Tafsiran dari ayat ini, qala ar-rijalu qawwamuna 'ala taujihin nisa wa ri'ayatihinna. Allah kembali mengingatkan bahwa kaum laki-laki adalah qawam, pemimpin, ya, yang mengatur. Dalam hal apa? Tawjih an-nisa, dalam hal mengarahkan kaum wanita. Wari'ayatihim, dan menjaganya. Jadi yang mengarahkan kaum wanita adalah kaum laki-laki. Ketika laki-laki dan wanita sudah diikat dengan ikatan yang sah, ya, dengan ikatan yang sah sebagai suami dan istri, maka yang mengatur istri adalah laki-laki. Yang mengatur istri adalah laki-laki. Yang menjaga istri adalah laki-laki. Tidak sebaliknya. Kalau sampai terjadi sebaliknya, berarti melanggar fitrah. Melanggar fitrah. Melanggar sesuatu yang telah menjadi ketetapan Al-Quran, dan itu berat. Bukan hal yang ringan. Nah, itu berat. Wanita, sekuat apapun, sehebat apapun, secerdas apapun, sepintar apapun, sekaya bagaimanapun, tetap di bawah pengaturan siapa? Suaminya. Di bawah penjagaan suaminya. Ya. Gak boleh karena mentang-mentang istrinya lebih pintar, istrinya lebih hebat, istrinya lebih kaya, istrinya lebih kuat, dia yang berkuasa. Dia yang mengatur suami. Gak boleh. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Melanggar Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ya, enggak ada ceritanya istri nyuruh suami. Enggak ada ceritanya istri mengomando suaminya. Ya, "Eh, sana, ambilkan itu. Eh, jangan duduk di sana. Duduk di sini. Eh, jangan keluar sekarang. Kerja besok saja kerja, enggak usah sekarang." Diatur semuanya. Urusan di rumah diatur sama istri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Suami tidak bisa melakukan hal apapun, semuanya manut nurut kepada sang istri. Ini terbalik dunia. Ya. Melanggar fitrah. Melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qala bima khassahumullah bihi min khasa'isil qawwamah wattafdhil. Semua itu karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari kekhususan kepada kaum laki-laki. Kekhususan dalam hal apa? Kekhususan dalam hal qawwamah, memimpin. Ya. Kekhususan dalam hal memimpin, wattafdhil, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Soal tenaga, laki-laki lebih kuat. Soal pikiran, laki-laki lebih luas. Soal akal pun, laki-laki lebih besar akalnya daripada kaum wanita. Soal jangkauan melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, laki-laki lebih luas, lebih bisa. Beda halnya dengan wanita. Ya, secara fisik laki-laki jelas lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Ya, secara kesempatan laki-laki lebih besar kesempatan daripada kaum wanita, karena kadang wanita tidak bisa melakukan hal apapun ketika hamil, ketika ada kesibukan-kesibukan lainnya. Bahkan ibadah pun bisa terhenti karena haid, karena nifas. Kaum laki-laki tidak terhenti. Tidak ada istilah berhenti. Ya, kaum laki-laki terus. Nah, ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, mengapa kaum laki-laki diberikan hak dalam qawamah? Ya, dalam mengatur, dalam menjaga, nah, dalam mengurus. Wa bima a'tauhunna minal muhur wan nafaqat. Selain itu, Allah jadikan kaum laki-laki qawama, pemimpin bagi wanita, karena apa yang telah kaum laki-laki berikan kepada wanita dalam hal mahar. Ya. Laki-laki wajib memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahinya. Kemudian setelah menikah, laki-laki punya kewajiban untuk apa? Memberi nafkah. Bukan wanita. Ya, enggak ada ceritanya wanita ngasih mahar. Mau nikah terus maharnya dari wanita. Nah, tetap mahar itu dari laki-laki. Setelah menikah, nafkah tetap dari laki-laki, walaupun ya istrinya kaya raya. Tetap ya. ada kewajiban nafkah bagi suami. Taib. Qala fas-salihatu al-mustaqimatu ala syar'illah minhunna muti'atun lillahi ta'ala wa li azwajihin hafizatun likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna bima tumina 'alayhi bihifdillah wa tawfiqihi wallati takhshawna minhunna tarafu'uhunna an ta'atikum fansuhuhunna bil kalimati thayyibah. Kemudian kata Allah, wanita-wanita salihat itu, ya, wanita-wanita salihah itu adalah mereka-mereka yang istiqomah di atas syariat Allah. Istiqomah di atas syariat Allah Azza wa Jal. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Kemudian menjaga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh suami-suaminya ketika suaminya tidak ada. Nah, sesuai dengan penjagaan Allah dan taufiknya. Taib, itu wanita-wanita yang salihah. Taat beribadah, istiqomah, menjaga harta suami dengan baik, menjaga ya dirinya dengan baik saat suaminya tidak ada. Nah, adapun kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini masih, wanita-wanita atau istri-istri kalian yang kalian khawatirkan mereka keluar dari ketaatan kepada kalian, membangkang, ya, fansahuhunna, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah nasihati mereka bil kalimati thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Nasihati dulu dengan kata-kata yang baik. Fa illam tathmur ma'ahunna al kalimata al thayyibah fahjuruhunna fil firash. Kalau ternyata kata-kata yang baik itu tidak membuahkan apapun, ya, tidak membuahkan hasil apapun, maka lakukan tahapan yang kedua. Apa tahapan yang kedua? Boikot mereka di tempat tidur. Artinya jangan ditemani di tempat tidurnya. Pindah ke dapur. Biarkan istri tidur di kasur. Kita pindah ke dapur. Tidak jadi masalah. Nah, hajar, boikot. Tapi pemboikotan yang kita lakukan masih tetap di dalam rumah. Ya. Jauhi, cuekin, ya. Jauhi, cuekin, tidak diberi kesempatan apapun. Pokoknya, ya, kita tinggalkan dari tempat tidurnya. Ini tahapan yang kedua. Tapi ini dilakukan setelah kata-kata yang baik tidak mempan. Ya. Nah, jangan sampai terbalik. Suami yang dihajar sama istri dari tempat tidurnya, pusing tujuh keliling suami, ya, nah, ya, sampai terbalik. Baik. Qala wala taqrabuhunna, lihat, jangan kalian dekati, ya, ketika dalam proses boikot, jangan sekali-kali kalian dekati. Ya. Fa illam yuthir fi'lul hijran fihinna fadribuhunna darban la darara fihi. Kemudian tahapan yang ketiga, jika tidak memberikan efek apapun ketika memboikot mereka, maka yang dilakukan adalah fadribuhunna, pukul mereka, darban la darara fihi, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sekalipun boleh memukul, jangan memukul yang bisa bikin celaka, ya, hindari bagian wajah, ya, hindari bagian wajah, jangan mukul di bagian wajah karena bisa mencelakakan, ya, sebab wajah itu sesuatu yang harus dilindungi, sesuatu yang terhormat, ya, hindari bagian wajah, hindari bagian kepala, hindari bagian-bagian yang bisa melukai, ya. Nah, ini kalau tidak mempan. Jadi tiga tahapannya bagi istri yang melakukan nusyuj, ya, maksiat kepada suami. Pertama, nasihati. Ketika nasihat tidak mempan, lakukan pemboikotan. Tapi masih dalam rumah. Ketika pemboikotan juga tidak mempan, maka pakai pukulan. Ya, tapi pukulan yang tidak mengandung bahaya, tidak sampai melukai, tidak sampai membuat istri cacat, pengkoran sih kue. Misalnya gitu ya, supaya nggak bisa jalan atau bagaimana, ini nggak boleh. Jangan, hindari yang seperti ini. Baik. Fa in ata'anakum fahdharu zulmahum. Tapi kalau mereka istri-istri kalian taat kepada kalian, maka hindari zulmahun, tindakan zalim kepada mereka. Ya, kalau istri ternyata salihah, baik, jangan menzaliminya. Nah, jangan menzaliminya. Kita harus berikan haknya secara sempurna. Perlakukan dia sebagaimana mestinya. Muliakan dia sebagai seorang apa? Wanita. Ya. Bahagiakan dia. Kalau soal bahagia relatif, ya. Kalau soal bahagia apa? Relatif. Tapi seorang wanita ketika diposisikan dia sebagai seorang wanita yang betul-betul wanita sebagaimana mestinya, itu akan merasa terhormat. Ya. Akan merasa apa? Terhormat. Nah, wanita yang cerdas itu kalau ditanya, bagaimana kamu hidup dengannya? Bahagia? Dia akan menjawab, kalau bahagia relatif. Tapi alhamdulillah saya sebagai seorang wanita merasa betul-betul diposisikan dan dihormati, dimuliakan sebagai seorang wanita. Nah, itu. Soal bahagia relatif, karena masing-masing orang untuk membahagiakan pasangannya itu berbeda, beda, iya kan? Kita semua punya cara. Dan cara kita tidak harus sama. Antum punya cara untuk membahagiakan istri dengan apa? Wallahu a'lam. Saya juga punya cara untuk membahagiakan istri saya dengan cara apa? Wallahu a'lam. Antum tidak perlu tahu, jangan kepo. Ya, kayak gitu. Qala fa innallaha al-ali al-kabir waliyuhunna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, yang menjadi penolong mereka. Wa huwa muntaqimun mimman dhalamahunna wa bagha 'alaihinna. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan membalas siapapun yang melakukan kezaliman terhadap mereka. Ya, dan yang melakukan tindakan melampaui batasan kepada mereka. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.